tahu kau seperti aku, susah payah menahan haru di hari indah ini. Bertemu dan berpisah lagi, senang ku mendengar ceritamu. Tawamu ringankan bebanku, andai saja bisa selamanya seperti ini. Jabat.